hati menyembah padamu Yesus, hati menyembah pada Roh Kudus seutuhnya seluruh hidupku. Ku tahu, ku pasti, ku yakin kuasamu ada dalam setiap langkah-langkah hidupku. Ku bersujud padamu, Yesus. Setiap langkah-langkah